ingkang setia mengikuti piwulang para habaib dan para kiai yang sudah jelas silsilah utawa runtutan gurune ngantos pinanggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun jaga kalian Allah dipun tingkataken kali Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nerusaken pengaosan kitab Irsyadul Ibad sing tutuk Iyadatul Marid khotimatun pungkasane bab sambang wong loro. Penutupan niki fi sawabil maridi nyeritakaken ganjarane bayarane wong sing dikei loro kalian Gusti Allah. Rumangsane wong sing dikei loro itu kaya gadireken ambik Gusti Allah. Koyok gadi omesi kalian Gusti Allah. Kadang-kadang kula kali panjenengan lek ana wong loro diilokno. Padahal tiang loro wong melarat sing kene coba ketoke sengsara. Iku sing dinilai duduk sengsorone, duduk lorone, duduk melarate. Tapi sing didelok niku akibat yang timbul. Lek sampean iku mang umpomo kesandung. Iya, lak loro sih. Nah. Terus sampean muni yoko. Inna lillah wa inna ilaihi roji'u. Kesandung itu adalah carane Gusti Allah nyeluk kula kali sampean. Ya. Dadi kesandung itu bukan musibah tapi nikmat. Ya. Si jilek kula kali sampean melaku-melaku isu cekne sehat gak sandalan. Nah ngoten nah. Nggih. Mari ngono ngicaki rokok sing durung dipateni. Panas ta panas? Panas. Krana durung sembahyang subuh, pikirane sarapan gak muni innalillah. Dikendi ana sego sak pincuk jarene ngoten. Iya. Gak muni innalillah golek sego sak pincuk. Lah kecaan geni rokok ngini krono deku memoco selawat bangil, maka itu adalah satu bencana. Krono deku semakin ado nanggini Gusti Allah. Ya. Padahal tujuannya Allah. Gusti Allah itu tidak ingin boten kepingin ngelarakno atine utawa awake wong sing muni asyhadu alla ilah illallah. Tidak pernah. Cuman sayang. Ya. Yeah. Dipun riwayatakan Imam Asy-Syaikhani Bukhari Muslim. Kanjeng Nabi dawuh, "Ma yusibul mukmin apa wae sing ngeneki nanggene wong mukmin kados kula kali sampean ngeten iki ya." Apa yang dirasakan min nasobin nyambut gawe kesel lah ngoten nang ya nyambut gawe guys kesel melok kumpulan ngantuk ya wala wasobin utawa loro ya mari melok berjamaah terus marnu kademen wala hamin utawa yang dirasakan dalam hidup orang mukmin iku mang terasa sumpek. Sumpek hamin riki adalah karena berhubungan kalian masalah dunia. Ya, hamil itu adalah sumpek sing urusane ambek masalah dunia. Ada kalanya hamil itu sumpek sing gak ono jalan keluari. Ya, onten mana? Gomin. Gomin itu ya sumpek. Cuma kadang ketemu jalan keluari, ketemu obati. Ya. Wala hazanin. Lan opoai yang terkena pemakmin berupa daiku mang susah. Adurek. Mang gara-gara sembahyang tiba nih wurung wong tuku bensin mang gak umpomo gak oleh duit kan susah toh iya hatta syaukati sampai barang sing sepele umpomo apa kecenak ri mangan kenaan buraan kronono bandeng ya direken bandeng presto tiba nih bandeng nyocok-nyocok ri nih lah iya. Semua yang dirasakan tidak enak kanggene wong mukmin illa kafarallahu biha min khotoyahu. Semuanya itu carane Gusti Allah berseni dosane tiang niku wau secara tidak langsung. Ya, bangga dadi wong mukmin iki gak ono barang sing musra. Dawuni Gusti Allah Subhanahu wa taala ajaban li amril mukmin paling api indah gawono iku kehidupane wong mukmin ya yeah. In asobat husara lek kapan uripe iku mang pas enak seneng nyekel duit keturutan sembarangi duwi konco syakaro deimuni alhamdulillah tidak menepuk dada akana khairun lahu maka itu sikap yang terbaik bagi orang mukmin. Wa in asobat hudorro dikala deikumang loro iya loro gak nyekel duwi ponco biasa teko maring ngono merengut jarno ae wis iya yeah. Sobaro dia itu bersabar mungkin wong-wong gak gelem nyopo aku ora dadi apa-apa aku dikei loro lek gak loro ngene muter ae gak tau ono ngene oma iya yeah. Aku gak oleh mangan sego enak-enak kok mulai cilik ngrasakno enak mungkin Gusti Allah ngekei aku kilo mangano sing ga enak cek ini ngerti kon niku ngoten iya dibodi apa disikapi positif lek dhek sabar bakana khairul lahu maka dia itu menjadi orang yang baik bondone urip sabar utawa syukur bagus pisan Gusti Allah niku memuji bagi kita. Lah keranten kula kali sampean terbiasa urip ambek wong sing macem-macem ya yeah. Padahal ya yeah, napa masyaallah al insanu asbahu bi azmanihim min abaihim dawuhe Sayyidina Ali menungso urip iku pengaruh konco, pengaruh lingkungan. Guru sing lingkungan itu lebih cepat mempengaruhi daripada pendidikan-pendidikan teko gurune utawa teko ustate. Sampean kumpul ana ngene wong ahli masjid ngene. Wonge biasa muni istighfar, maca bismillah, maca ngene terbiasa gak kerasa. Ngene mboten? Nah, sampai lek ne biasa kumpul ambek wong maklaran, semerap maklaran dah. Iya. Yeah. Gedabrus setengah mati. Masih sampean ali jamaah masjid lek kumpul wong maklaran jelas ketok goroi. Iya. Yeah. Nah, Wong ana kula niku nggak ada kangganan nggih Cina. Cina Kristen ahli nang gereja. Krono sering omong-omongan kula, kula lek nulis nyoten iki biasane nung bismillah. Pak, durung ni bismillah, Pak. Bismillah. Sik yo apa yo oleh badhe piro? Alhamdulillah. Mun alhamdulillah. Lek glekeken alhamdulillah. Krono apa? Pengaruh lingkungan. Nah, karena kula kali sampean pengaruh lingkungan, kadang-kadang sikap kita tidak menjadi orang mukmin. Kudu sing ati-ati, milih kanca, milih jamaah. Kembali lagi. Gusti Allah tidak pernah nyiak-nyiakno utawa gak ngreken nang ngene wong mukmin. Gusti Allah kan dawuh Innallaha astara. Sak temene Gusti Allah itu sudah membeli, menghargai. Ya. Minal mu'minina dari segala apa yang lahir, sing gerak, sing obat teko wong mukmin. Kula kali sampeyan iki. Amwalahum, baik yang dikeluarkan itu berupa uang mengandung harga bisa diuangkan. Umpomo kula kali sampean nulungi wong ngene iki biasane oleh kaya wis gak usah tak tolong ae. Wa anfusahum atau dirinya dibeli ambek apa? Dihargai wa bi annalahumul jannah. Diregani ambek Gusti Allah dituku besok ana ngene swarga. Swarga sik suwe Ustaz. Lho ngeten lho. Lek sampean itu punya tabungan-tabungan ahli swarga. Hawane rasane swarga itu bisa dirasakan ana ngene lho donya. Jadi kaya sampean sembahyang diterima ambek Gusti Allah, pahalanya di sana. Akibatnya ya apa? Tentreme niku mulo nang ngene donya. Lancar nyambut gawene, dikeki kanca sing apik, dikeki enak. Itu bukan balasan dari Allah, bukan. Imbas utawa hawane ganjaran. Ganjaran besok. Mboten enten. Orang yang lebih menghargai, memperhatikan, menyayang, open nang gini awa-awaan niki selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kedua orang tua dan mereka yang mewarisi risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bendino dungane gak digawe anake tapi mikirno umat-umate. Iya. Wa Abu Dawud annal mu'mina. Imam Abu Dawud ngriwayataken bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di hadis-hadis itu kok gak disebutno Abu Dawud terus guru-gurune sapa sampai Rasulullah? Kok Imam Abu Dawud langsung kala Rasulullah. Lho ngene iki jenenge hadis mu'alak. Iya. Lho kadang-kadang orang-orang sing iso titik ngritik nang ngene wong sing biasa maca hadis. Diwara hadis palsu ngene gak iso. Perasamu wong NU iku gak iso ha mustalahul hadis. Ya iso. Cuman jarang dipraktekkan. Iya. Dawuhne Gusti Kanjeng Nabi innal mu'mina sak temene wong mukmin wong Islam idza asabahus saqamu kapan dhe'e iku mang ditimpa utawa ngeneki nang awake iku mang rasa lara panas ngelu lesu lak ngoten ah nggih ati sembayang arasa-rasen eman ngoten ya. Summa afahullahu minhu. Mari ngono ngombe pil dikei waras. Kadang ngombe banyu dikei waras. Kadang kepethuk kanca ilang. Kadang omong-omongan ya ilang. Pokoke mari lesu, lara terus waras. kana kafaratan lima madho loro niku wau sebagai penghapus busek dampak dosa-dosa sing diliwati kala wingi baik yang diketahui utawa mboten min dunubihi dari dosanya. Gusti Allah amat teliti kon iki salah ngene tiap detik Gusti Allah niku lek ningali Gusti Kanjeng Nabi malam Senin dilapori umate Kanjeng Nabi nangis Gusti niki umat kula kathah kiai sudah mengingatkan kenapa kok masih ndelok TV TV dibuat satu panutan digawe pelajaran semangat untuk mempraktekkan Gusti Kanjeng Nabi nangis Gusti Allah susah ya apa carane umat Nabi Muhammad ini Gusti Allah golek carane digawe berbagai penyakit penyakit supaya dek ini kuwau balik nanggene Gusti Allah ternyata mereka semakin menjauh ya para hadirin dek wong-wong negara maju niku kabeh niku mulai sak niki niku banyak terapi penyakit-penyakit dengan membaca Al-Qur'an. Tapi mereka tidak mengetahui gaji dol nang Indonesia dak ning Islam. Justru mereka itu ngobati ngene, delok nang ngene-ngene, dirungokno suarane wong maca Qur'an, tajwidi dengan intonasi gaya bahasa koyok wong omong-omongan ngono. Enak. Ternyata ruhaniah mereka niku bangkit lan dadi waras. Kadang diterapi dengan salat, salat cukup. Banyak orang-orang narkoba, orang yang sudah rusak gak kena didandani, direhabilitasi didandani lewat sembahyang, lewat maca Quran, berhasil mereka. Di luar negeri sudah banyak. Kulo kali sampean sing duwe iki cenderung golek terapi nang gene Cina, golek ngene. Wis ta sampean bendino esuk maca Yasin, mari magrib maca Yasin, nirakatono anak sampean semua akan terjawab. Ya, donyo Pak, donyo. Ka ono critane, donyo niki ya panas ya udan. Masih sampean kei asid tok ya tetep ana panas ana udan. Siapa saja yang hidup di dunia pasti kena cobo. Jangankan kita, nabi pun kena cobo. Nabi iki lho dituduh, nabi iki stres, nabi iku tukang sihir, nabi iku majnun dan lain sebagainya. Nabi niku nggih ya. Napa maneh kula kali sampean. Kembali lagi lek kula kali sampean urip iki kok rasane sumpek, lara dan lain sebagainya. Jangan kecil hati. Ya. Ini adalah upaya Allah cara negosi Allah menyapa kula kali sampean. Allah cemburu, Allah sayang dumateng kula kali panjenengan. Wa mau'idatan lahu fi ma yastaqbil. Dan Gusti Allah ngelingno. Oh, aku loro wingi supaya ngene-ngene ngrasakno. Ya, begitu besar nikmate wong waras. Aku gak tahu ro. Bareng dikei loro tibane nikmate wong waras iku wedi. Wong waras ngono larang rega regane, mergane kudu di hati-hati. Iku lekne wong mukmin sing kena lara. Iya. Tinggal kula kali sampean apa kita itu menjadi orang mukmin. Lekne lara mari ngono banyak zikir kepada Allah sehingga menyembunun dadekno dosa kesalahan kula kali sampean bersih lek wis waras iso ati ati. Wa innal munafiqo. Lek wong munafik Islam Pak KTP. Iya, yeah. Yo diceluk ustaz, yo jamaah masjid, yo kuliah subuh, iya. Yeah. Ida marido lek dhe'e ku mang lara summa'u fiya, kemudian dhe'e ku mang dikei waras kana kal ba'ir, maka sikapnya bagaikan seekor unta. Akolahu ahluhu, waktu loro dicancang, waktu waras diculno, palam yadri, maka dia tidak mengerti, aku wingi loro opo-o, sakniki waras, mumpung waras tambah dadi. Iya, wingi gak oleh mangan, sakniki tambah mangan, oke. Iya, lele awak iki mari loro, kok gak ngati-ngati, sing ati-ati sampean. Awak iki gak ono sifat munafik ka? Kuatir apa? Kuatir engkuk pas awak iki dicukuk nyawane digolongno ambek wong munafik. Innal munafika fid darsil asfali minan nar. Wong munafik ngono panggonane ana intipin neraka. Kulo kali sampean delok dhewe ae. Wis muga-muga kulo kali sampean sing ngaji yakin kulo niki teng panjenengan, yakin panjenengan kepingin jadi orang-orang Islam mukmin yang baik. Gitu kan? Datang dan mendengarkan pengajian mengharapkan dari Allah. Muga-muga Gusti Allah memberikan pemberian yang diberikan oleh Allah terhadap tiang-tiang sing sae, sehingga kulo kali sampean sak keluarga jadi tiang sing sae, dibanggakan oleh Rasul. Muka-muka kulo kali sampean besok lek disusul Israel dipapak kali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak baca selawat. Wal Bukhari mayuridillahu bihi khairan, sinten kemawon sing Gusti Allah ngersakno nanggene wong iku mang khairan, kebagusan. Allah ingin memberi kebagusan, Allah ingin mendekatkan dia dengan Allah, dengan Allah. Kulo dikersakno ambik Gusti Allah cedek, diangkat derajate, disiarno, diumumno ono malaikati Gusti Allah. Carane Gusti Allah ya apa? Yusuf binhu. Maka Allah menyapa dia. Ya apa carane Gusti Allah? Yuwajjihu ilaihi musibatan. Allah ngaranno musibah barang sing gak nyeneng noniku wau nang awake. Lek wis dhe'e ku mang lara sing diceluk Gusti Allah. Balik kalau wau ya. Dadi wong lara, wong dicoba apa wae iku aja ndelok cobane, aja ndelok lara ne. Sing didelok akibate. Lek dalam keadaan susah loro dia banyak menyebut nang Gusti Allah, istighfar, maca selawat, maka itu adalah satu nikmat. Tapi lek ni coba iku mang dadekno misu-misu ngersulo protes nang Gusti Allah, itu tandane kon gati omesi Gusti Allah, ati-atien ga ono gawene awakmu urip ono donya, donya sak pira ga ono gawene. Wat Tabrani, Imam Tabrani dawuh, yukta bisyahidi yaumal kiamah, besok dino kiamat ketika manusia sudah kumpul, Gusti Allah memanggil seorang yang mati syahid, yang tanpa ditanya iga adik ditakoni ga adik ditimbang langsung dipersilakan masuk. Payuqabulil hisab, dideleono ngene kono kate ditakoni ambek Gusti Allah, durunge ditakoni summa yu'ta bil mutasaddiq, tekak nomane diceluk wong sing sugih ahli sedekah, Wong jamaah kabeh nang masjid mule disangoni satu-satu kabeh pendina ngono iku mang. Fayun sabulil hisab, dhewe diceluk ya kate ditakoni. Summa yu'ta bi ahlil bala. Diceluk maneh Gusti Allah, wong sing biyen lara-laron. Wong sing biyen uripe soro. Ya. Bareng wong sing uripe soro, lara-laron, undangan gak tau katut. Di pulau soro wong tok kawisan. La yun sabulahum mizanun. Sing wong loro melarat, loro-loron tok iki gak ditakoni, Pak. Gak ditakoni. Wala yun sabulahum diwanun. Bukune yo gak dikokon delok. Padahal Allah lek nyeluk wong niku wau kalunge buku catatan dikalungkan lantas Allah merintahkan ikra kitab. Apa sing kon kalung iku? Wacan. Allah niku menurut catatan amal kula kali sampean. Lho lek Gusti Allah niku wau amal kula kali sampean biyen kula kali sampean gati nang ngene Gusti Allah. Allah itu bersikap rumah. Sampean. Nggih Gusti. Redek bisa. Uang dijepno Gusti Allah iku redek. Tapi ketika Allah mesem, sampean. Nggih Gusti. Rupane sampean beto catatan buku nggih. Nggih Gusti. Mriki. Dik buku sampean niku halaman sak menten wonten tulisane ngeten. Lek kula buka saaken sampean. Dadi kula sepuro. Nggih Gusti, matur nuwun Gusti. Krana biyen gak tau nyebarno eleke wong liya. Diceluk maneh. Wis nggih. Lek disuwe-suweno sampean kesuwen. Sing kurang-kurang ngene buku niku kula sepuro kabeh krana sampean biyen sering nyopo kula atune api. Nggih Gusti. Wis sampean budal mriko nang swarga. Masya Allah. Bet nang ngene swarga dipapak ambek malaikat. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat sampean. Sampean digawe ucapan selamat dari Allah yang Maha Qaulam mir rabbir rahim. Sampean duduk krana apa? Welasi Gusti Allah. Iya, wena. Iya. Apa sampean jauh lara tok sakniki? Nggih mboten, Pak. Iya. Mboten ya. Dadi niki gedhekno atine wong sing nalikane urip ana donya kok soro gak tahu sriya ya tapi tetep ibadah sabar tandanya mereka akan dimuliakan oleh Allah sekaligus niki peringatan lek sampean urip ana ngene donya bergelimpangan harta kemewahan ojo kesusu menepuk dadah. Abdurrahman bin Auf itu orang yang kaya raya. Kemudian dia habiskan hartanya. Dia itu melbu swarga kari, merangkang. Padahal dia itu mang meninggalkan hartanya semuanya. Ya. Jadi sing sugi, sing pangkat. Jangan kesusu nepuk dodo. Sing gak duwe loro ojo nelongso kabeh oleh kewalasane Gusti Allah. Fayusabbulahum ajru sobban. Maka wong sing sabar sing ana ngene donya banyak penyakit ya ngoten niku wau digawani ganjaran sing akeh. Inna ahlal afiyah layatamannauna fil maqaqib. Sampai wong sing sugi-sugi biyen anna ajsa daum Gusti lek ro wong melarat wong penyakit koyok ngeten iki Gusti ganjarane kula sampean balekno ana donya Kula meskipun dados tiang sing cacaren tok, mboten waras sak lawase, mboten napa-napa, asal kula tetep dadi wong Islam. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sak temene Gusti Allah oleh ngekei bayaran, ngekei balesan, ngekei peparing nang gene wong sabar, pahalanya iku mang peparing iki bighairi hisab, gak ditaker, jalu opo tak turu. Kulo kali sampean cuma dan duo. Allahumma ja'alna minas syakirin. Yeah. Allahumma ja'alna minas sabirin. Sabar melaksanakan ajaran-ajaran agama. Bersyukur ketika kita mempunyai kelebihan. Syukur ya apa? Membantu kepada orang lain. Gak pamer nanggene wong liya, tapi suka menolong ya. Muka-muka pengajian sing setitik niki diterima kali Allah Subhanahu wa taala. Perlu pengumuman ya. Di ngarep niku kan onten subuhan berjamaah. Kula lakun kondong ya. Niku biyen. Jamaah subuh niki kula nalikane tas-tas melebu ngaji mriki sik jamane Pak Kadir biyen. Pak Kadir niku pun onten 1000 dinane. Banyak dari jamaah niku ngonteng. Ustaz, mbok yo diontenaken kuliah subuh napa kersane jamaah niki mari subuh niku saged ngaji mboten keluyuran. Mereka banyak mboten. Oh nggih, ngoten to ya. Kita jawab nggih karena kita tidak punya kemampuan. Saking ikhlasi jamaah-jamaah masjid yang ingin kuliah subuh, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, melalui sepunggal ustaz yang bermimpi dipenbangi kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyambee Rasul dalam keadaan menangis ditangleti Rasul, kenek nopo sampean kok nangis? Ya opo gak nangis, umatku banyak meninggalkan ajaranku. Umatku banyak meninggalkan ajaranku. Gaono sing nanggene sutak meninggalkan ajaran ikhya. Akhiri si ustaz tadi, Rasul, saya berjanji aku akan mewakafkan, mencurahkan tenaga, harta dan umurku kangge ngrumat niki wau. Ya. Akhiri Rasul sampai nopo? Sampai mesem. Ya. Ternyata dia itu pirang-pirang dino, pirang-pirang wulan golek tibane menjawab gini ku caranya dengan jamaah subuh bersama kemudian baca-baca mari subuh sampai metune serngingi niat meraktekno jalanno ajarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek ni Gusti Kanjeng Nabi bunga. Jadi iki usulan dari jamaah dijawab ambek Rasulullah melalui pertemuan beliau dengan seorang ustaz yang sekarang dhewe gawe subuhan al-bushra. Jadi sampean benjing, sampean dino minggu, sampean cak, semua sampean cak. Ojo niat apa? Niat bunga noh Rasulullah. Cek nih sampean diberi modal oleh Allah menjadi pahlawan yang menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katah maknane faedahe subuhan. Kene apa Ustaz kok minggu tok gak bendino? Lek bendino sampean kok bosen. Iya, sing penting golek obat dhisik, lek wis krasa enak lakonono dewe dungo dinungo nggih Pak, dungo dinungo muga-muga karene umur barokah disepuro ambek Gusti Allah, muga-muga kula kali sampean ditakdirno ambek Gusti Allah tiyang yang bersemangat menyebarkan ajaran Rasulullah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangga bunga dumateng kula kali sampean sak keluarga. Amin ya robbal alamin. Rabbana zidna ilma wa waffiqna lima tartadi qaulan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla adhiya ulama ya rabbana jarafna annana jarafna wa annana asrafna ala lada asrafna فَتُبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً تَغْسِلِ كُلَّ حَوْبَةٍ وَاسْتُرْ لَنَا الْعَوْرَاتِ وَآمِنِ الرَّوْآتِ وَاغْفِرْ لِوَالِدِينَا رَبِّ وَمَوْلُودِينَا وَالْأَهْلِ وَالْإِخْوَانِ وَسَائِرِ الْخِلَانِ وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا اصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إداد تتصبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tak salat isya, salat tasbih.